wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca Fiqhul Hasad karya Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Qala al-musannifu hafizallahu taala, wa fi sahihain, dan diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya min al-aini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk meminta ruqyah min al-aini, karena ain. Maka di sini menunjukkan di antara sebab atau terapi untuk ain adalah ruqyah. Dan hadis ini dipakai oleh sebagian orang untuk jadi dalil bolehnya minta diruqyah, an astarqiya min al-ain. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ali hazmin fi ruqyatil hayyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada keluarga Hazm untuk ru'yah karena sebab gigitan ular. Waqala li Asma binti Umais, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asma binti Umais, mali ara ajsama bani akhi dhari'atan tusibuhumul alhajatu. Kenapa aku lihat badan anak-anak saudaraku, catatan kaki yaitu anak-anaknya Ja'far ibn Abi Talib, dhari'atan, catatan kaki ayn nahifatan, kurus, seakan-akan mereka adalah orang yang tertimpa hajat dan kebutuhan, orang yang sengsara. Qalat, maka Asma bintu Umais mengatakan, la, mereka kurus bukan karena adanya hajat, karena miskin, karena tidak makan, walakin aina tusra'u ilaihim, akan tapi karena ain itu segera gampang menyerang mereka. Maka kurus kering karena sebab ain, bukan karena tidak ada makanan. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ru'yalah mereka. Faqalat, kemudian Asma mengatakan, fa'uridat alihi atau fa'aradtu alihi, maka aku tunjukkan kepada Nabi mereka, atau mungkin anak-anaknya Ja'far, kemudian Nabi mengatakan, ru'yalah mereka. Maka di sini dalil menunjukkan bahasanya terapi, di antara terapi ain di samping al-ghusl adalah ar-ruqyah. Kemudian dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ainu haqqun, ain itu satu hal yang benar adanya, satu hal yang wajib diyakini adanya, karena dia satu hal yang benar. Kemudian bab selanjutnya, apakah seorang mukmin mungkin terjumus, terjangkit penyakit hasad atau dengki? Jawabannya na'am, iya. Boleh jadi seorang mukmin hasad atau dengki dengan saudaranya. Wa min thamma, maka dari sana, qala Nabiullah al-Karim, Nabiullah, seorang Nabi Allah yang mulia Ya'qub, berkata kepada anaknya Yusuf alaihimassalam, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu. Wahai anakku Yusuf, janganlah engkau ceritakan ru'yaka, mimpimu, kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan melakukan tipu daya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Maka mimpinya Yusuf adalah mimpi yang istimewa, yang jika diceritakan akan kemungkinan besar menimbulkan hasad, dengki, kemudian orang yang dengki normalnya kemudian melakukan gait, melakukan tipu daya, melakukan makar kepada orang yang dia dengki. Dan ayat ini dalil bahasanya di antara cara untuk menghindari hasadnya orang hasad dan dampak buruk karenanya adalah dengan kitmanun nikmah, adalah menyembunyikan nikmat dan tidak mencerita-ceritakannya. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika seorang itu mendapatkan nikmat berupa mimpi yang indah, maka Nabi katakan ceritakan mimpimu kepada orang yang mencintaimu, yaitu orang yang tidak akan hasad, orang yang engkau yakin dia tidak hasad, tidak dengki, manakala mendengar ceritamu tentang mimpimu yang demikian bagus dan indah. Waqala ikhwatu Yusuf, dan saudara-saudara Yusuf mengatakan sungguh Yusuf dan saudaranya lebih disukai oleh bapak kita dibandingkan kita. Wa nahnu usbah, padahal kita adalah jumlahnya banyak. Inna abana lafi dhalalim mubin, sungguh ayah kami dalam kesesatan yang nyata. Maka bunuhlah Yusuf atau buanglah Yusuf di satu tempat, yakhru lakum baju abikum, yang kosong sehingga wajah ayahmu tidak bisa melihatnya. Wa takunu min ba'di qauman salihin, dan kalian setelah membunuh Yusuf atau membuang Yusuf, kalian bertobat dan menjadi orang-orang yang saleh. Demikian juga telah lewat hadis Amir ibn Rabi'ah, wa kaifa itajaha bi'ainihi, bagaimanakah ain yang ada pada diri Amir ibn Rabi'ah tertuju kepada Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu. Qailan, karena dia mengatakan mara itu pernah aku melihat seperti hari ini, belum pernah, meskipun kulit mukhabba'ah gadis yang berada dalam kamar karena sudah bersiap untuk menikah. Dalam riwayat yang lain, dan tidak ada yang lebih indah daripada kulitnya orang ini dibandingkan, meskipun dibandingkan dengan kulit azra para gadis. Demikian juga apa yang menimpa Sahal min wara'i dzalika, gara-gara ucapan tersebut, dan keduanya adalah sahabi radallahu anhuma. Namun yang benar berkenaan dengan Amir ibn Rabi'ah dan Sahal ibn Hunayf, maka ini tidak tepat kalau dimasukkan di bab hasad, karena ain yang terjadi di sini bukan karena hasad, namun karena mimbabil al-i'jab, karena kagum, kemudian pujian, dan kemudian terjadilah ain, bukan karena hasad. Maka tidak pas, tidak tepat kalau dinilai dan dimasukkan di bab hasad. Kemudian selanjutnya, min asbabil hasadi, di antara sebab timbulnya hasad, dicatatkan kaki, wa maraduha, dan intinya fil ghalib, pada umumnya sebabnya hasad itu kalau mau dirangkum satu saja, yaitu dha'fil iman billahi azza wa jal, lemahnya iman. Waqad dzakara ulama ulil hasad jumlata asbabin minha. Para ulama menyebutkan bahasanya dengki itu memiliki sejumlah sebab, di antaranya adalah permusuhan dan kebencian. Wa hadhihi, dan permusuhan ini boleh jadi kaminatan tersembunyi di dalam dada. Dan ini bisa babin aw tibtuni sababin dunyawiyyin dhahirin. Boleh jadi karena sebab ataupun tanpa sebab duniawi yang terlihat. Maka boleh jadi tansyak muncul, kemudian kebencian dan permusuhan dan kebencian dalam hati seseorang kepada orang yang lain, min jira, dikarenakan zulmihi lahu, karena orang tersebut zalim kepadanya atau makar kepadanya atau menipunya atau ghadar karena melanggar janji bersamanya. Maka masuklah permusuhan dan kebencian di dalam hati orang yang terzalimi. Fi qalbihi li hadzal ladzi dzalamahu, dia benci dan memusuhi orang yang mendzaliminya, dan dia pun berangan-angan dari hatinya agar yahilla bi al-bala, bala menimpa orang tersebut. Tanzil alaihi, turun padanya al-qurbat, kesusahan, hilang darinya berbagai macam nikmat, limma qaddamahu, karena perbuatannya yang menyakiti, yang zalim dan memusuhi orang tersebut. Maka muncullah benci karena dizalimi, benci kepada orang yang mendzaliminya. Dan watan sya'u, dan muncul hadil adawah, permusuhan ini juga karena sebab perbedaan agama. Fal kufar, maka orang-orang kafir, sebagaimana keterangan yang lewat, demikian juga orang-orang munafik, mereka menginginkan di dalam hati mereka, dikarenakan fitrah, tabiat yang ada pada hati mereka berupa kejelekan dan kezaliman dan kekafiran dan permusuhan, mereka berkeinginan untuk hilangnya nikmat dari orang-orang yang beriman. Mereka berharap agar menimpa orang-orang yang beriman al-baliyat, berbagai macam bala, dan agar orang beriman itu mendapatkan kesempitan dan kesusahan, betul-betul satu kesempitan, dan mereka kemudian kesusahan, betul-betul kesusahan. Wa yatabarramuna, dan mereka orang-orang munafik, mereka yatabarramuna, mereka susah, betul-betul susah ketika menimpa kepada kaum muslimin atau terjadi pada kaum muslimin nikmat dari Rabb mereka Azza wa Jalla, sebagaimana sejumlah ayat yang akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.